Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ayyuha at-talabah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Al-Faqih Al-Muhaddith Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafidhahullah War'ah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan apa yang telah disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah pada al-maqsid ar-rabi', tujuan yang keempat dari al-hajr asy-syar'i. Yang mana tujuan keempat ini disampaikan oleh beliau merupakan inti dari apa yang dibahas tentang Al-Hajar Asy-Syar'i ini, yaitu an-nushu li'ammatil ummah. Ketika seorang menghajar ahlul kufri, ahlul bid'ah wal dhalali wal ahwa, ahlul fisqi wal isyan, dalam rangka menasehati kaum muslimin secara umum, agar kaum muslimin bisa mengetahui bahwa yang mereka kenal dari si fulan, si alan, kelompok A, kelompok B, adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Kenyataannya berbeda, hakikatnya berbeda dengan yang disembunyikan oleh haula dari kejahatan akidah, penyimpangan manhaj, atau mungkin kemaksiatan-kemaksiatan, kefajiran, kefasikan, dan yang lainnya. Maka adanya al-hajr syar'i dari syariat Islam ini memiliki tujuan an-nushu li'ammatil ummah. Dan alhamdulillah kita telah hampir menyelesaikan apa yang dituliskan atau disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah yang berkaitan dengan poin keempat ini. Terakhir yang kita bahas adalah ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah ketika beliau juga menyampaikan tentang apa yang ada di sisi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dari penjelasan beliau. Ketika Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki satu pandangan bahwa seorang yang mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, itu adalah amalan-amalan untuk dirinya sendiri. Adapun al-kalamu fil bid'ah wal mubtadi'ah untuk dirinya dan kaum muslimin yang lainnya. Kita lanjutkan ayuhat talabah apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a. Qala al-imam Ibn al-Qayyim fi madarijis salikin, berkata al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam madarij as-salikin, washtadda nakiru salafi wal a'immatu laha ay al-bid'ah. Wa sahu bi ahliha min aqtaril ard. Wa hadzaru fitnatahum ashadda at-tahdhiri. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ishtadda nakir as-salaf wal a'immah lil bid'ah. Betapa besar kerasnya pengingkaran kaum salaf, apakah itu dari kalangan ashabu Rasulillah atau dari kalangan at-tabi'in atau dari kalangan atba' at-tabi'in atau yang setelah mereka yang memang mengikuti metodenya para salaf di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan al-bid'ah wal mubtadi'ah. Maka akan kita dapati betapa isytad, betapa keras, betapa tegas pengingkaran mereka terhadap al-bid'ah. Wasahu bi ahliha min aqtaril ard. Dan mereka, yakni para salaf dan a'immatus salaf secara umum, adalah orang-orang yang senantiasa menyuarakan, yang senantiasa berbicara dimanapun mereka berada. Usahu bi ahliha ini, sahu dari kalimah as-siyah, yakni sarrahu. Ini adalah sebuah kinayah yang ada di sisi bangsa Arab. Maksudnya apa? Yatakallamun fi kulli balda, yatakallamun fi kulli al-amakin. Wala yakhafuna laumata la'im. Jadi mereka bersuara, berbicara tentang bahayanya bid'ah, bahayanya mubtadi'ah. Wahadzaru fitnatahum ashaddat tahdhir. Dan mereka pun benar-benar memperingatkan umat ini dengan peringatan yang sangat keras. Wabalaghu fi dzalika ma lam yubalighu mithlahu fi inkaril fawahish. Dan mereka benar-benar tegas, benar-benar serius dalam mentahdhir, memperingatkan umat dari al-bid'ah wal mubtadi'ah sampai-sampai al-fawahish, perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan keji, ketika mereka mengingkarinya tidak setegas itu, tidak sekeras itu sebagaimana ketika mereka mengingkari al-bid'ah wal mubtadi'ah. Wadzulmi, ketika ada kedzaliman di hadapan mereka, mereka ingkari. Kemaksiatan mereka ingkari, kefasikan, kefajiran mereka ingkari, tapi tidak setegas dan tidak sekeras al-bid'ah wal mubtadi'ah wal udwan. Permusuhan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin pun mereka ingkari. Akan tapi sekali lagi, tidak setegas ketika mereka mengingkari al-bid'ah wal mubtadi'ah. Idzma darrahul bid'ah atau idzma darratul bid'ah wa hadmuha lid-din wa munafatuha lahu ashad. Karena perbuatan-perbuatan bid'ah, al-muhdatsat, perkara-perkara yang baru ini sangat bisa menghancurkan pondasi agama seseorang, keyakinan seseorang, dan ihtimalnya, kemungkinannya jauh lebih besar dibandingkan sekedar kemaksiatan. Kalau kemaksiatan semua orang tahu, oh mencuri haram, minum khamr haram, makan daging al-kalb wal-khinzir haram, dan yang lainnya ma'ruf, hatta al-muslimin, awam al-muslimin mengetahui perkara itu. Tapi kalau yang dibawa oleh du'at al-mubtadi'ah, ayat-ayat Allah al-mutasyabihat, hadith-hadith Nabi al-maudu'at, maka muslimin akan melihat, wah ini Islam ya sesungguhnya, ini Islam yang kami tunggu-tunggu, dan yang lainnya. Maka sangat bisa untuk menghancurkan agama, keyakinan, akidah seseorang dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan itu sendiri. Kemudian ayuhat talabah, dilanjutkan oleh syekhuna, wa aqadal allamah Ibnu Muflihin fil adab syar'iyyah faslan. Dan al-imam Ibnu Muflih alaihi rahmatullah telah membuat satu fasl, satu bab pada karya beliau al-adab syar'iyyah. Beliau mengatakan, faqal faslun fi wujubi ibtalil bida'il mudillah wa iqamil hujj wa iqamatil hujjati ala butlaniha. Fasal, sebuah bab yang menjelaskan tentang wajibnya ibtalil bida'il mudillah, wajibnya seseorang menyingkap, membongkar sesatnya kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. wa iqamatil hujjati ala butlaniha, dan menyampaikan hujjah nusus baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang batilnya, tentang rusaknya amalan-amalan baru tersebut. Tsumma qal, kemudian Imam Ibnu Al-Muflih alaihi rahmatullah mengatakan, qala fi nihayatil mubtadiin wa yajibu ingkarul bid'ahil mudillah, wajib untuk kita mengingkari kebid'ahan yang sesat dan menyesatkan, wa iqamatul hujjati ala ibtaliha, dan kita harus menegakkan hujjah, menyampaikan. Jadi bukan hanya sekedar mengingkari, ayuhat talabah. Sekedar mengingkari bisa, akan tapi harus kita barengkan, harus kita iringi dengan iqamatul hujjah, sampaikan dalilnya. Mereka membawakan syubhat bahwa musik itu halal, musik itu terbagi menjadi hukum yang haram, makruh, ada pula yang halal, dan yang lainnya dari syubhat-syubhat mereka dalam amalan-amalan bid'iyah. Maka kita iqamatul hujjah, menyampaikan yang benar, menyampaikan nusus Al-Quran wa sunnah ala ibtaliha, bahwa apa yang kamu fahami itu keliru, apa yang kamu fahami itu salah, tidak sesuai dengan pemahamannya para salaf, tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat, at-tabi'in, atba'at tabi'in, sawa'un qabilaha qa'iluha aw raddaha. Apakah nanti nasihat dari nusus Al-Quran wa sunnah yang kita sampaikan, apakah mereka terima atau tidak? Waman qadira ala inha'il munkar ila sultan anha, dan barang siapa yang dia mendapati ternyata as-sultan, penguasa, melakukan sebuah kebid'ahan, bagi mereka yang mampu, silahkan larang, silahkan cegah, silahkan ingkari. Wa in khafa fautahu qabla inha'ihi angkarahu huwa, akan tapi kalau ternyata dia khawatir tidak akan bisa mengingkari penguasa tersebut, karena memang dikelilingi oleh Mu'tazilah, dikelilingi oleh orang-orang Murji'ah dan yang lainnya, maka angkarahu huwa, cukup dia ingkari untuk dirinya sendiri. Karena seperti yang sudah kita ketahui ayuhat talabah, bahwasanya ingkarul munkar ala thalath maratib. Nah, wallahu a'lam bissawab. Selesai penukilan dari Al-Imam Ibn al-Muflih yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullahu wara'ah. Ayuhat talabah, setelah kita melihat apa yang ada dari tujuan keempat ini, ternyata di sana ada tujuan terakhir, al-maqsid al-khamis. Kalau kita selesaikan al-maqsid al-khamis pada pertemuan pagi hari ini, yu'tabar intahaina nisfal kitab, sudah teranggap bahwa kita menyelesaikan setengah kitab bi'idnillahi ta'ala, setengah risalah dari beliau ini. Maka tasbirun alayya insyaAllah, kita akan membacakan dan menyelesaikan al-maqsid al-khamis. Jadi apabila kita nanti melanjutkan risalah Syekhuna ini, maka kita akan masuk kepada pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu bab keempat, al-hajru syar'i minhul juz'i walikullin suwaruhu. Bahwasanya hajr syar'i itu ada yang secara menyeluruh, ada yang sekian saja, dan masing-masingnya akan ada gambarannya tersendiri. Maka tasbirun alayya hadzal yawm insyaallah nantahi min qira'ati al-maqsid al-khamis bi'idnillahi ta'ala. Nas'allah taysir wa tawfiq. Istaiddu. Al-maqsid al-khamis, tujuan yang kelima, ruju'ul mahjur an khata'ihi. Jadi kita sudah ketahui bahwa al-hajru syar'i memiliki tujuan-tujuan yang disampaikan oleh beliau. Tujuan yang pertama adalah untuk mewujudkan al-ubudiyyati lillah, tahqiqul ubudiyyati lillah. المقصد الثاني تحقيق الولاء والبراء. المقصد الثالث القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصد الرابع النصح لعامة الأمة. Ini yang sudah kita bahas. المقصد الخامس وهو الأخير رجوع المهجور عن خطئه. Apa tujuan terakhir dari apa yang beliau sampaikan? Ketika al-hajr syar'i dilakukan, harapannya adalah al-mahjur, orang yang di boikot tersebut, al-maf'ul, dia akan rujuk, raja'an akhata'ihi, dia akan rujuk dari kesalahannya, dia akan rujuk dari kemaksiatannya, dia akan rujuk dari kebid'ahannya, dia akan rujuk mungkin dari kekufurannya, masuk ke dalam Islam. Ini yang disampaikan pada poin terakhir oleh beliau pada bab yang ketiga ini. Berkata beliau hafizahullah wara'ah, taqaddama أن الهجر الشرعي يقع لسبب شرعي فلا بد أن يقع على وفق الشرعي telah kita lewati pembahasannya bahwasanya hajar syar'i itu harus ditegakkan berdasarkan sebab yang syar'i pula. Jadi tidak boleh kita melakukan hajar syar'i namanya menurut kita, tapi alasannya apa? Alasannya karena dia pernah tidak membayar hutang saya, karena dia pernah mengkhianati saya, karena dia pernah membuat saya sakit hati dan yang lainnya. Oh, ini keliru. Berarti cuma labelnya saja hajar syar'i. Padahal ada urusan duniawi, ada tendensi duniawi itu yang tidak dimaukan dalam syariat Islam. Maka kalau hajar syar'i kita kerjakan, kita tegakkan, kita lakukan harus dibangun di atas sebab yang syar'i pula. Fala budda ayyaqa'a ala wafqi syar'i. Maka harus sesuai dengan apa yang datang dari syariat Allah, penjelasan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalik di antaranya. Iqa'ul hajri 'alal mukhalifi uqubatan wa ta'diban wa zajran. Di antara sebab yang syar'i tersebut adalah kenapa hajar itu dilakukan kepada al-mukhalif, kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'anul Karim, dia takwil ke kanan ke kiri, dia takwil ke atas ke bawah sesuka yang dia inginkan. Maka kita hajar mereka, kita boikot mereka, kita tidak sampaikan salam kepada mereka, tidak duduk bareng kepada mereka, dan yang seterusnya. Uqubatan wa ta'diban wa zajran. Tiga poin ini ayuhat talabah yang harus antum catat. Uqubatan wa ta'diban wa zajran, dalam rangka mengikop mereka, menghukum mereka, dan inilah hukum syar'i, agar mereka tahu sebenarnya, agar mereka sadar sebenarnya bahwa apa yang sedang mereka lakukan sebuah kesalahan, apa yang mereka lakukan sebuah kekeliruan. Uqubatan, untuk menghukum mereka. Wa ta'diban, memberikan pelajaran kepada mereka. Wa zajran, dan untuk mencela apa yang telah mereka lakukan dari menambah-nambah urusan dalam syariat Islam, menambah-nambah agama Allah Jalla wa'ala yang telah sempurna. Maka dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'a, fa in taba wa raja'a falhamdulillah. Maka kalau seandainya tiga tujuan tadi bisa menjadikan orang-orang tersebut bertaubat dan rujuk kepada manhaj salaf, rujuk kepada fahmus salaf, falhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Wa illam yarji, akan tetapi kalau seandainya sudah diberikan pelajaran, sudah dihukum, sudah dicela, sudah dihajar, akan tapi mereka tidak mau rujuk, tidak mau kembali dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Fala yasqutu hadzal aslu kama sayarid. Maka tetap tidak akan gugur kewajiban al-hajr syar'i ini seperti apa yang akan kita jelaskan, kata beliau. Qala Ibnu Hani, Al-Imam Ibnu Hani alaihi rahmatullah mengatakan, sa'altu Aba Abdullah an rajulin mubtadi'in da'iyatin yad'u ila bid'atihi yujalas. Aku bertanya kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Aba Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Ibn Hani, aku bertanya kepada Imam Ahmad alaihi rahmatullah tentang seorang mubtadi' yang mengajak kepada kebid'ahannya. Dia menyeru orang lain, ayo amalkan perkara baru ini. Memang tidak ada di zaman Rasul, tapi ini baik. Ini bisa mendatangkan manfaat, pahala besar untuk kita dan yang lainnya dari syubhat asyaitaniyah wal'iyadzubillah. Apakah orang yang demikian, wahai Imam Aba Abdullah, yujalas? Boleh kita duduk bersama dia? Qala, beliau mengatakan, la yujalas wa la yukallam ila an qala la'allahu yarji'. Kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, la yujalas, tidak bisa kamu duduk bersama dia. Wa la yukallam, tidak bisa pula untuk kamu mengajak bicara dia. Sampai beliau mengatakan, la'allahu yarji. Apa tujuannya? Agar dia bisa rujuk, agar dia bisa kembali bertaubat dari kesalahan-kesalahan dia. Ini yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah. Kemudian disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wa qala al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah pun mengatakan, idza alima annahu muqimun ala ma'siyatihi. Perhatikan, muqimun ala ma'siyatihi. apabila engkau mengetahui ada seseorang mukim, maksudnya di sini apa? Musir, senantiasa, selalu untuk mengamalkan, untuk berpegang teguh, untuk ngeyel di atas kebid'ahan-kebid'ahan yang dia miliki. Wa huwa ya'lamu bidzalik, dan dia mengetahui hal tersebut. Lam ya'tham in jafahu hatta yarji', maka tidak berdosa apabila seseorang keras, jafa, memiliki sikap yang jafa, tegas, kaku, tidak menegur dia, tidak mengajak bicara dia, tidak duduk bersama dia, tidak menyampaikan salam padanya, atau mungkin juga tidak menjawab salamnya dia. In jafahu, ada seorang yang berbuat kaku, berbuat tegas, berbuat keras seperti itu, lam ya'tham, kata beliau, lam ya'tham, dia tidak berdosa. Tujuannya apa? Hatta yarji', sama seperti ucapan yang pertama dari beliau. Tujuannya agar dia bisa kembali, agar dia bisa bertaubat. Wa illa, karena kalau tidak demikian, kaifa yatabayyanu ar-rajulu ma huwa alaihi idza lam yara munkaran? Karena kalau tidak demikian, bagaimana orang tersebut bisa tersadarkan bahwa yang dia lakukan adalah kemungkaran besar, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dia langgar. Wala jafwatan min sadiqin. Bagaimana mungkin dia bisa tersadar apabila dia tidak memiliki seorang teman duduk yang memiliki sikap tegas seperti itu? Bagaimana dia bisa kembali? Bagaimana dia bisa bertaubat kalau teman-temannya semuanya akur kepada dia, tersenyum basa-basi kepada dia? Dia gak akan sadar dan gak akan pernah tahu dan gak akan pernah rujuk, gak akan pernah taubat dari kesalahan dia, kebid'ahan dia, wal'iyadzubillah. Maka perlu ada salah seorang dari temannya, perlu ada salah seorang dari orang-orang di sekitarnya untuk melakukan jafa, agak keras, tegas kepada dirinya, agar dia bisa tersadar. Oh, ini kemungkaran, ini kesalahan. Alim fulan, teman saya, orang soleh fulan, abid fulan, tidak mau menegur saya, berarti ada yang keliru pada diri saya. Itu yang dimaukan. Hatta yarji', agar dia bisa bertaubat. Ini syahidnya. Kemudian disampaikan oleh beliau, waja'a fi sir fi tarjamatil Imam al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf annal Imam al-Bukhari qal, datang dalam biografi yang disampaikan oleh al-Imam al-Dhahabi alaihi rahmatullah di dalam as-sir, ketika beliau membahas biografi al-Imam al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf, bahwa al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah pernah mengatakan, ra'aitu qauman, kata al-Imam al-Bukhari, aku pernah melihat satu kaum. Dakhalu ila Muhammad ibn Yusuf. Yang mana mereka berkunjung, berziarah kepada al-Imam al-Firyabi Muhammad ibn Yusuf. Ya'ni al-Firyabi. Lalahu. Maka ketika orang-orang tersebut sudah masuk, sudah berziarah, sudah berada di dalam rumah, di dalam ruangan al-Imam al-Firyabi, disampaikan kepada beliau, inna ha'ula murji'atun alladzina dakhalu alaih. Wahai Imam al-Firyabi, orang-orang yang mengunjungi kamu ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan al-irja. Mereka semua ini adalah murji'atun, menganggap bahwasanya iman itu tidak perlu yang namanya amalan, cukup dengan keyakinan, tasdiqun bil qalbi, cukup dengan membenarkan, nggak perlu beramal. Maka keimanan kita, keimanan Abu Bakar, keimanan Umar sama. Na'udzubillah minadzalali wal hawa. Ini keyakinan irja dan banyak aksamnya, tapi ini globalnya. Mereka ini murji'ah, wahai Imam Firyabi. Qala, maka beliau langsung mengatakan, akhrijuhum, keluarkan mereka. Qala al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah mengatakan, ketika Imam Firyabi alaihi rahmatullah memerintahkan orang-orang murji'ah tersebut untuk keluar, fatabu wa raja'u, sekelas imam besar Al-Firyabi alaihi rahmatullah tidak mau menerima ziarah, tidak mau menerima kunjungan, tidak mau menerima kedatangan ha'ula'il murji'ah. Akhirnya diusir. Dan ternyata berbuah manis. Apa ternyata buah yang terjadi? Kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, fatabu wa raja'u, maka mereka semua bertaubat dan kembali kepada pemahaman salaf. Coba bayangkan bagaimana kalau al-imam al-firyawi ahlan usahlan wa marhaban bikum ayuhal murji'atu. Mungkin mereka bertaubat. Mungkin untuk mereka rujuk kepada faham salaf fi aqwalihim fil iman, enggak akan mungkin. Tapi ketika al-imam al-firyawi alaihi rahmatullah ayuhal talabah memiliki sikap yang tegas, akhrijuhum, tersadar mereka, wah, sekelas Imam Firyabi Muhammad ibn Yusuf alaihi rahmatullah tidak mau menerima kunjungan kami, tidak mau menerima ziarah kami, ada apa dengan kami? Oh, ternyata kami memiliki akidah yang keliru, keyakinan yang salah. Akhirnya apa? Kata Imam Bukhari alaihi rahmatullah, mereka bertaubat walhamdulillah dan mereka rujuk kepada faham salaf. Itu yang diinginkan ketika seorang menghajar al-bid'ah, ahlul dharal, ahl ahwa, agar mereka bisa sadar dari kesalahan-kesalahan yang sedang mereka kerjakan. Waqala al-imam al-hafidh Ibn Abdul Bar fi tamhid, begitu pula al-imam Hafidh Ibn Abdul Bar di dalam at-tamhid mengatakan fi hadithi Ka'bin hadha, ketika beliau mengomentari, memberikan ta'liq kepada hadith Ka'ab bin Malik yang sudah pernah kita bahas. Dalilun ala annahu jaizun ayyuhjar, atau jaizun ayyahjura, afwan, jaizun ayyahjura almar'u akhahu idza badat minhu bid'atun aw fahishatun. Dalam hadis Ka'ab bin Malik ini, dalil faedah yang bisa kita ambil bahwasanya jaizun ayyahjura almar'u akhahu, diperbolehkan bagi seseorang untuk menghajar, untuk memboikot, untuk tidak menegur saudaranya. Idza badat ay idza dhaharat, apabila nampak, apabila terlihat, minhu, dari orang tersebut, dari saudaranya tadi, bid'atun aw fahishatun, dia melakukan sebuah kebid'ahan, dia meyakini sebuah kebid'ahan, aqidatun dhalalah wal iyadz billah, atau mungkin fahishah, satu perbuatan keji, kemaksiatan, kefasikan. Yarju, kata Imam Ibn Abdul Bar, ini syahidnya. Tujuannya apa? Yarju ayyakuna hijranuhu ta'diban lahu wa zajran anhu. Harapannya agar hajar yang kita lakukan memberikan pelajaran untuk dia dan dia merasa kalau sedang dizajar, sedang dihinakan, sedang dicela, sedang dijadikan sebagai seorang yang dijauhi, agar dia sadar. Memang tujuannya itu, enggak ada tujuan lain. Agar masanya berkurang, agar pengajiannya tutup, agar ini, agak ada sama sekali. Justru kita sayang kepada haula'il mubtadi'ah. Oleh karenanya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah mengatakan bahwasanya ahlus sunnah adalah arhamun nasi bil khalq. Ahlus sunnah itu yang kelihatannya tegas, yang kelihatannya suka menghajar, yang kelihatannya suka teriak-teriak ini dan itu, hakikatnya apa? Ahlul haq ini arhamun nasi bil khalq. Mereka adalah orang yang paling rahmah, sayang mereka kepada kaum muslimin, kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ahlul haq, seorang ahlus sunnah tidak ingin si fulan, tidak ingin si alan minal mubtadi'ah, min ahlil ahwa'i wad dalal, mendapatkan sekian banyak dosa ketika diikuti oleh sekian ratus ribu, sekian juta pengikut yang juga berakidah dengan akidah bid'iyah. Arhamun nasi bil khalq. Jelas korelasinya ayuha at-talabah. Dilanjutkan oleh Syekhuna, wa qala al-Hafidhun Nawawi fi raddatit talibin. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah pun mengatakan, in kanal hajr li udhrin biayakun al-mahjuru madhmum al-hali libid'atin au fasikin au nahwihima au kana fihi salahun lid-din au kana fihi salahun lidinil hajir au al-mahjur fala tahrim. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, in kana al-hajru li'udhrin, apabila hajar yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan, disebabkan, dibangun di atas udzur syar'i. Bi ayyakunal mahjur madhmumal hal. Karena seorang yang sedang dihajar tersebut, seorang yang sedang diboikot tadi, madhmumal hal, orangnya jelek, libid'atin, suka melakukan kebid'ahan, fiskin, suka melakukan kemaksiatan, perbuatan keji, au nahwihima, atau perbuatan-perbuatan lainnya, perbuatan jelek. Au kana fihi salahun lidinil hajir awil mahjur, atau mungkin tujuannya untuk menjaga baiknya agama orang yang menghajar maupun al-mahjur. Karena orang yang sedang menghajar, orang yang sedang memboikot, al-fa'il, al-hajir, khawatir kalau dia basa-basi, dia tersenyum simpul kepada mubtadi' fulan, ahlu bid'ah fulan, dan yang lainnya, dia khawatir akan terbawa syubhat. Maka bagaimana dia bisa menjadi seorang yang agamanya selalu baik, agamanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia jauhi si fulan minal mubtadi'ah, si fulan min ahlil fisq wal isyan wal iyadhu billah, khawatir terpengaruh dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sedang mereka lakukan atau suka mereka lakukan. Atau mungkin ihtimal yang kedua, untuk kebaikan agamanya al-mahjur, untuk kebaikan agamanya al-maf'ul yang sedang diboikot tadi, agar dia tersadar itu yang dimaksudkan. Fala tahrim, maka yang demikian kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah tidak diharamkan. Wa ala hadza yuhmalu ma thabata min hajrin nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'bah ibn Malikin wa sahibaih, dan inilah yang telah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memboikot, ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghajar Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya Hilal dan Murarah. Wa nahyihi sallallahu alaihi wasallam as-sahabata an kalamihim, bukan hanya untuk pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau pun melarang para sahabat untuk berbicara dengan tiga orang tadi. Wa kadza ma ja'a min hijrani salaf ba'dihim ba'dhan, begitu pula apa yang datang dalam prakteknya, realisasinya ketika para a'immatus salaf menghajar sebahagian mereka yang melakukan sebuah kebid'ahan, yang melakukan sebuah kekeliruan yang tidak bisa diberikan uzur. Lewat sudah pembahasannya bagaimana Imam Ahmad alaihi rahmatullah menghajar Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Imam min a'immati ahli sunnah, haula al-jabal, haula a'immah, tapi sebahagian mereka menghajar sebahagian yang lain karena sebab yang telah kita sebutkan pembahasannya. Maka ini la tahrim. Karena mungkin bayangannya atau gambarannya Imam Ahmad alaihi rahmatullah tidak mau menegur Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Kenapa? Khawatir nanti diberikan syubhat-syubhat. Enggak apa-apa Imam Ahmad, kita ucapkan Al-Qur'an itu makhluk, yang penting kan hati kita tenang. Wa qalbuhum mutma'innun bil iman, kata Allah Jalla wa Ala. Khawatir Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Sehingga ketika ditanya, "Kaifa halaka ya Ibn Hanbal?" yang sebelumnya disampaikan, "Assalamu alayka ya Ibn Hanbal," tidak sedikit pun lisan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah bergerak menjawab salam dan pertanyaan khabar dari a'immah yang ada di antaranya Ain dan Ali ibn al-Madini. Khawatir. Begitu pula untuk kebaikan yang ada di sisi a'immah tersebut. Kemudian beliau menyampaikan, wahuna nunabbih. Dan di sini ada yang perlu kita peringatkan, ada yang perlu kita sampaikan. Annahu yadkhulu fi maqasid syariah allati marrat al-hajru al-wiqai. Al-muradu bil hajri al-wiqai ayyahjuru al-mar'ul mu'minu kullaman yakhafu ala dinihi aw ala nafsihi bi mukhalatatihi fayadurruhu dzalika. Yang perlu kita ketahui, masuk dalam pembahasan ini tujuan syariat, yaitu al-hajr al-wiqai. Ketika kita ingin menghajar untuk menjaga agama kita, apa sih maksudnya al-hajr al-wiqai? Disampaikan oleh beliau, wal muradu bil hajril wiqai, maksud dari hajar wiqai, wiqai ini kan dari kata al-wiqayah, penjagaan agar agama kita terselamatkan, agar akidah kita terjaga dan yang lainnya. Tujuannya atau maksudnya, afwan, maksudnya adalah ayyah jural mar'ul mu'minu, seorang mukmin menghajar kulla, semua orang, semua pihak, man yakhafu ala dinihi, yang dia khawatir bisa mempengaruhi kebaikan agama dia. Orang tersebut khawatir Kalau saya berteman dengan si fulan, si alan, min ahlil fiski wal isyan, dari orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan ini, orang suka berbuat fahisyah ini, orang yang suka berjudi ini, orang yang suka ini itu, atau mungkin yang suka melakukan dan menyuarakan kebid'ahan, khawatir saya nanti agama saya terpengaruh, nanti agama saya rusak dan yang lainnya. Awala nafsihi bi mukhalatatihi fayudurruhu dzalik, akan rusak agamanya. A'ni, yang dimaksudkan kata beliau, mukhalatatahu lahu iya, mukhalatatuhu lahu wa iya, ketika dia berkumpul bersatu dengan orang-orang yang jelek tersebut. Lahu ayyah jurahu in khafa ala nafsihi min mukhalatatihi li mukhalafatihi. Maka boleh seseorang untuk memboikot orang lain karena khawatir kalau dia bergabung, kalau dia bersatu, kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang jelek tersebut, dia akan terikut menjadi seorang yang suka menyelisihi sunnah Nabi, suka menyelisihi perintah Allah dan yang lainnya, sehingga dia takut. Ini namanya al-hajr al-wiqai, satu boikot, satu hajr yang dia lakukan untuk menjaga dirinya. Di antara antum mungkin ayuhat talabah tahu kalau si fulan minan nas, orang yang suka berghibah, atau mungkin orang yang suka melakukan namimah, dan antum hajar dia, antum tinggalkan dia, antum gak mau tegur sapa dia, antum gak mau duduk bersama dia, gak mau berkumpul dengan dia dan yang lainnya, ini boleh kata beliau. Karena khawatir kalau nanti saya berteman dengan si fulan, nanti saya akan terikut menggibahi si alan. Kalau saya berkumpul dengan si fulan, nanti saya akan terikut terseret untuk melakukan namimah kepada si fulan dan khalan. Sehingga khawatir. Boleh yang demikian. Karena ayuhat talabah, seperti yang sudah antum ketahui, as-sahibu sahibun, yang namanya teman itu akan senantiasa menarik ke arah dia. Kemudian dilanjutkan oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'a, al-aslu fi hadha qawluhu ta'ala. Hukum asal dari apa yang beliau sebutkan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuhajir fi sabilillahi yajidu fil ardi muragaman kathiran wasa'ah. Wadih dan sangat jelas ayatnya. Apa kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100? Wa man yuhajir, barang siapa yang berhijrah. Sudah kita jelaskan makna dari berhijrah ini. Hukum asal dari berhijrah adalah hijratul qalb, seperti apa yang disampaikan oleh beliau Syekhuna hafidhahullahu wara'a. Wa man yuhajir, barang siapa yang berhijrah. Ada qaid yang disampaikan oleh beliau. Disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa qaidnya? Fi sabilillah. Bukan sembarangan berhijrah. Siapa yang berhijrah? Fi sabilillah. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yajidu fil ardi muragaman kathiran wasa'ah. Maka niscaya dia akan mendapati muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapati bumi Allah Jalla wa'ala ini adalah tempat yang sangat luas. Dia akan mendapati sa'ah. Dia akan mendapati rezeki yang berlimpah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kelapangan pada rezekinya. Kalau memang dia jujur, apa kejujuran dia ditandai dengan apa? Fi sabilillah. Benar-benar dia berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dia meninggalkan si fulan, si Allah. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ibn Al-Arabi. Kita lanjutkan penukilan dari Syekhuna hafidhahullah wa'ra'a. Qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah fil jami'. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam Al-Jami' menyampaikan, fihi khamsu masail, ada lima pembahasan dalam ayat ini. Tsumma dzakara al-mas'alata tsalitsa, kemudian beliau menyampaikan masalah yang ketiga, wa awdahaha fil khamisah, dan beliau menjelaskannya pada poin yang kelima. Qala Ibnu al-Arabi, penjelasannya datang lebih rinci lagi dari al-Imam Ibnu al-Arabi alaihi rahmatullah, imam min a'immati ahli sunnah. Qassama al-ulama adh-dhahabu fil ardi qismain. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya seorang yang melakukan adh-dhahab, yakni al-hajr, seorang yang melakukan hijrah, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini ada dua jenis, haraban wa talaban. Yang pertama harab, dia ingin kabur, dia ingin lari dari apa yang ada di tempatnya yang lama, kampungnya yang lama, negerinya yang lama, atau talaban, atau mungkin dia pindah, dia hijrah ke satu tempat, ke satu negara untuk talab, mencari rezekinya, mencari keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Fal awwalu, adapun yang pertama, yang qasimu sittat aqsam. Ketika seorang itu melakukan hijrah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya haraban, untuk lari, untuk kabur, untuk menjauhkan dirinya dari unsur-unsur yang ada pada kotanya yang lama, kampungnya yang lama, negaranya yang lama. Wahuwal harb. Al-awwalu, adapun jenis yang pertama, al-hijratu wahiyal khuruju min daril harbi ila daril islam. Hijrah yang pertama adalah ketika dia keluar dari negeri yang memang di dalamnya dipenuhi dengan kekufuran. Mereka semua menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh-musuh mereka. Negara tersebut tidak boleh dikumandangkan azan, negara tersebut tidak boleh ada orang yang memakai hijab, niqab, negara tersebut tidak boleh diangkat syarat Islam padanya. Dijadikan musuh Allah dan Rasulnya pada negara tersebut. Akhirnya dia melakukan hijrah kepada daril Islam, kepada negara Islam. Maka ini jenis hijrah yang pertama. Haraban, kenapa dia kabur, kenapa dia lari, kenapa dia menjauhkan dirinya? Karena negaranya yang lama tidak bagus. Karena negaranya yang lama penuh dengan kefasikan, penuh dengan kefajiran. Atsani, syahidnya yang kedua, ayuhat talaba isma'u. Wa huwa syahid, inilah intinya. Al-khuruju min ardil bid'ati. Ketika seseorang keluar, ketika seseorang menjauhkan dirinya, kabur, melarikan diri dari tempat semulanya yang penuh dengan wal'iyadzubillah kebid'ahan. Dia tinggal di suatu tempat, tapi tempat tersebut, tempat yang lama tadi, penuh dengan kebid'ahan. Ada bid'atul jahmiyah, ada al-murji'ah, ada rafidah, ada i'tizal, dan yang lainnya. Akhirnya dia keluar dari tempat tersebut. Qala Ibnu Qasim, Al-Imam Ibnu Qasim alaihi rahmatullah mengatakan, sami'tu Malikan yaqul, aku pernah mendengar bahwa Imam Malik mengatakan, la yahillu li ahadin, tidak halal. Perhatikan ucapan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah ayuhat talaba. La yahil, tidak halal, haram bagi seorang muslim. Ayuqima bi ardin, untuk dia tetap tinggal, untuk dia tetap mukim pada suatu tempat, yusabbu fiha salaf, yang di tempat tersebut para salaf, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-tabi'in, atba'at tabi'in, atau mungkin lebih dari itu, Allah jalla wa ala, yusab, dicela, dihinakan, diinjak-injak. Ada suatu daerah, suatu tempat, isinya semuanya Rafidah. Abu Bakar As-Siddiq dicela sebagai seorang yang kafir, Umar Ibn Al-Khattab dicela sebagai seorang yang kafir, Uthman Ibn Affan dicela sebagai orang yang kafir, dan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum kufar. Maka pendapat dari Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, la yahillu li ahadin ay yuqima bi ardin yusabbu fiha as-salaf. Kalau ada satu tempat yang tempat tersebut, daerah tersebut mencaci maki, mencemooh, melekkan, mendiskreditkan para sahabah, para salaf secara umum, maka tidak halal untuk kita tinggal di sana. Para salaf bukan hanya sahabat, tabi'in masuk ke dalamnya, atba' tabi'in masuk ke dalamnya, imatus salaf masuk ke dalamnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah masuk ke dalamnya. Apabila ada satu daerah, satu tempat, satu negara mungkin habis disikat, Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah ahlun nar, Aisyah fid darkil asfali minan nar, dan yang lainnya, haram untuk seorang bertempat tinggal, bermukim di negara atau tempat tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh al-imam Ibnu al-Arabi alaihi rahmatullah, wa hadza sahihun, dan ini adalah satu hal yang benar. Fa innal munkara idza lam taqdir an tughayyirahu fazul anhu. Karena sungguhnya apabila ada sebuah kemungkaran yang kamu tidak mampu untuk merubahnya, maka tinggalkanlah kemungkaran tersebut. Kamu enggak mampu untuk merubah dengan yad. Kamu enggak mampu merubah dengan al-lisan. Hatimu sempit berada di sana. Zul anhu. Tinggalkan tempat tersebut. Tsumma dzakara ayatul an'am, kemudian beliau menyebutkan ayat yang ada di surah Al-An'am, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Ayat yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan di awal majlis Ramadan. Dilanjutkan oleh Syekhuna, hafizahullah wa ra'ah, wa yadullu alaihi hadithun fi sahihain. Hadith wa Aisyah al-ma'ruf qawluhu alaihi salatu wassalam, ya Aisyatu inna syarran nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhshihi. Menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ma'ruf dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi man tarakahun nas. Ketahuilah bahwasanya orang yang paling jelek di muka ini adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, awada'ahun nas ittiqa'a fuhshihi. Jika orang-orang yang di sekitarnya menjauhi dia, orang-orang di sekitarnya meninggalkan dia, lari darinya. Kenapa? Ittiqa'a fuhshihi, khawatir akan tertimpa kejelekan dari dia, tertimpa kejelekan dari si fulan, si alan. Dia terkenal sebagai seorang kadzab. Khawatir kita ketika berteman dengannya, ketika dekat dengannya, kita menjadi korban kedustaannya. Ini syarrannas, orang yang paling jelek. Orang terkenal dengan ahlul bid'ah wal dhalali wal ahwa. Maka ahlul haq menjauhinya. Ahlul haq kan menjauhinya. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyi, khawatir kita akan tertimpa kejelekan mereka, tertimpa syubhat mereka, tertimpa retorika mereka yang bagus dalam menyampaikan hadis-hadis yang maudhu', diselimuti dengan ayat-ayat Allah, diselimuti dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya dan yang seterusnya. Khawatir. Maka ketika kita menjauh, menunjukkan bahwasanya keberadaan ahlil bid'ah adalah kelompok yang jelek. Yang insyaallah taala akan disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Wa hadzal amru a'ni. Maka perkara ini yang aku maksudkan adalah al-hajr al-wiqai. Seorang memboikot orang lain, seorang memboikot si fulan, seorang menghajar si alan, khawatir untuk menjaga agamanya. Karena dia khawatir agamanya akan rusak, khawatir akidahnya akan rusak. Dzakara al-ijma' alaihi al-Hafidz Ibnu Abdul Barr fit tamhid. Hajar al-wiqa' ini memang wajib untuk dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan Ibnu Abdul Barr di dalam At-Tamhid menukilkan ijma', kesepakatan dari kalangan para ulama, bahwa hal ini tidak haram, bahkan boleh dan wajib untuk dilakukan. Haitsu qal, ketika beliau menyampaikan, ajma'al ulama, kata al-Imam Ibnu Abdul Barr. Ajma'an ulama, para ulama telah bersepakat. La annahu, ala annahu, la yajuzu lil muslimi ay yahjur akhahu fawqa thalathin. Para ulama telah bersepakat tidak diperbolehkannya seorang muslim, perhatikan ayuhat talabah, jangan sampai nanti kita dijadikan sebagai bahan fitnah. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak halal, tidak diperbolehkan, haram bagi seorang muslim ayah jura akhahu fauqa thalathin, untuk dia memboikot, untuk dia menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Dia menghajar si fulan karena pernah mengejeknya, dia hajar si fulan karena pernah menipunya, dia hajar si alan karena pernah berdusta kepadanya. Lebih dari 3 hari, la yajuz. Kata Nabi SAW, la yahil, maknanya adalah haram. Dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr, illa kecuali, ayyakuna yakhafu min mukalamatihi wasilatihi ma yufsidu alaihi dinah. Kecuali ada seorang yang khawatir apabila dia berbicara dengan orang tersebut, apabila dia menjaga hubungan dengan orang tersebut, dia khawatir hubungan tersebut, kedekatan tersebut, persatuan tersebut bisa mengakibatkan agamanya rusak. Au yuwallidu bihi ala nafsihi madharatan fi dinihi aw dunyah. Atau mungkin bisa mengakibatkan dirinya mendapatkan efek negatif. Mungkin bisa mendapatkan kemudharatan, syubhat dan yang lainnya, apakah dalam urusan agamanya atau dunianya. Enggak mau dia berteman dengan si fulan, enggak mau dia berteman dengan si alan. Kenapa? Khawatir, takut dengan syubhat-syubhat yang dilemparkan, dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan, dengan syubhat-syubhat yang dihias. Fa in kana kadzalik, kalau seandainya benar demikian maksudnya, kata beliau, faqad rukhisalahu fi mujanabatihi wa bu'dihi. Kalau memang benar demikian tujuannya, demikian sebabnya, dia tidak mau menegur si fulan, tidak mau berdekatan dengan si alan karena khawatir akan rusak agamanya, akan terpengaruh kebatilan kebid'ahannya, akan merugikan dunianya, maka diperbolehkan, diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk dia menjauhi orang tersebut, meninggalkan orang tersebut. Silahkan. Kemudian disampaikan oleh beliau, warubba sarmin jamilin khairun min mukhalatati mu'ziyatin. Dan terkadang sarmin jamil, seorang yang bersendiri, seorang yang tidak memiliki teman siapa saja, dia sendiri saja, atau mungkin ada teman tapi bisa dihitung 1, 2, 3, hanya itu-itu saja, sarmin jamil, tapi dia bisa tenang, gak ada masalah. Ini bisa jadi khairun, bisa jadi jauh lebih baik, min mukhalatati mu'ziyatin, dibandingkan apabila dia berkumpul, bersatu, bercampur baur dengan manusia, banyak kawannya, banyak temannya, akan tetapi dia mu'ziyah. Itu semua bisa mengganggu dia, bisa merugikan dia, bisa merusak akidahnya, bisa merusak agamanya, bisa merusak ibadahnya, wal'iyadzu billah. Percuma dia banyak teman, tapi teman-temannya semuanya ahlu al-fisqi wal-isyan. Percuma dia banyak teman, ternyata teman-temannya semuanya ahlul khianah. Percuma dia banyak teman, tapi teman-temannya semuanya ahlul bid'ah wa dhalal. Apa faedahnya? Isyal faedah ayuhat talabah. Maka rubba sarmin jamil, menyendiri, beri'tizal, tapi dia tenang. Itu bisa jauh lebih baik. Wa alaihi, kemudian diberikan komentar oleh syekhuna hafidhahullah wa ra'a, aidan qama sani'us salaf wa hadzaru min dhalik. Amalan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in pun demikian mengamalkannya, dan mereka benar-benar mentahdir, memperingatkan kita semua dari apa yang berkaitan dengan al-hajr al-wiqai ini. Hati-hati dari mencari sahabat, hati-hati dari mencari teman duduk. Tidak bisa sembarangan, harus kita pilah dan pilih sesuai dengan apa yang bisa mendatangkan kebaikan akidah, kebaikan agama, kebaikan hati-hati kita. Qala al-imam, ucapan yang terakhir, dan ini menutup majlis kita di bulan Ramadan ini, ayuhat talabah, al-imam Abu Qilabah rahimahullah, di dalam as-sunan lid-darimi. Dalam sunan ad-darimi alaihi rahmatullah, al-imam Abu Qilabah mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa. Wadih, larangan dari a'immatus salaf, khususnya al-imam Abu Qilabah alaihi rahmatullah. Jangan lagi ada syubhat. Loh, kenapa larangan dari ucapan hanya seorang salaf, hanya seorang imam? Kan bukan larangan dari Allah, kan bukan larangan dari Rasulnya. Kenapa kita menjadikan seorang alim min ulama is-salaf sebagai seorang nabi? Apa yang dia ucapkan, apa yang dia larang, harus kita tinggalkan. Apa yang dia perintahkan, harus kita amalkan. Na'udzubillah minad dalali wal hawa. Ini yang bisa kita sampaikan. Hati-hati, jangan sembarangan kalau berbicara. Jaga lisan Anda. A'immatus salaf, ulama as-salaf, warathatul anbiya. Bukan kita mentakdis mereka, apapun yang keluar dari lisan mereka pasti benar seperti wahyu dari Allah. La wa alfula. Kita tidak ada mentakdis para a'immah, akan tapi kita mentaukir, menghormati mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang istimewa, yang diberikan kemuliaan dan keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah zaman yang mereka itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika para tabi'in dekat dengan zamannya Nabi alaihi salatu wasallam, atba' tabi'in dekat dengan zamannya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, begitu seterusnya. Itu cukup sebagai keutamaan yang Allah jalla wa ala berikan kepada mereka. Sementara kita dengan Nabi jauh, dengan para sahabat jauh, dengan tabi'in jauh, dengan atba' tabi'in pun demikian. Jadi jangan kita congkak, jangan kita sombong. Apabila ada larangan dari a'immatus salaf, mereka menasihati lillahi wa fillah. Mereka nasihati karena Allah. Bukan kita menganggap, oh ini wahyu, ini larangan dari Imam Abu Qilabah. La, kaif hadza. Al-Imam Abu Qilabah alaihi rahmatullah menyampaikan, menasehati kepada kita semua, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk bersama orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, para pengekor hawa nafsu. Apa alasannya? Kata beliau, fa inni la amanu an yaghmihum fi dhalalihim, karena aku tidak merahman. Nasihat dari Imam Shadiq, nasih amin, Imam Abu Qilabah alaihi rahmatullah. Karena aku la aman ayang misukum fi dhalalihim, aku tidak merasa aman ketika mereka bisa menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Mereka bisa menarik kalian kepada jurang-jurang kesesatan tersebut. Wa yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, dan mereka sangat bisa untuk mentalbis, sangat bisa untuk membuat rancu sebahagian apa yang telah kalian ketahui. Kalian memiliki ilmu, tapi mereka lebih berilmu. Kalian memiliki hadis, tapi mereka memiliki lebih banyak hadis. Kalian memiliki tafsir wa ta'wil as-sahih, tapi mereka memiliki syubuhat fi tafsir wa ta'wil. Intabihu min ahli al-ahwa. Intabihu min ahli al-bid'ah wal ahwa'i wal dalal. La tujalisuhum. Ini nasihat dari Imam Abu Qilabah alaihi rahmatullah. Kemudian ditutup oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, wal atharu fi hadzal babi katiratun turaja fi madhanniha wallahu a'lam. Dan athar yang seperti ini, ucapan-ucapan a'immatus salaf yang demikian modelnya sangat banyak. Sangat banyak dari Imam Abu Qilabah, dari Imam Ahmad, dari Imam Ajurri, dan a'imma salaf yang lainnya. Sangat banyak memperingatkan kita dari berkumpul, bersatu, bergabung kepada ahlul bid'ah wa dhalali wal ahwa. Karena kita tidak bisa merasa selamat hati kita ketika dekat dengan mereka, wal'iyadzu billah. Maka inilah al-hajr asy-syar'i, dengan bahasa syekhuna hafidhahullah wa'ra'a, inilah al-hajr al-wiqai. Dengan tujuan untuk menjaga kemurnian akidah kita, menjaga al-haq yang ada di tengah-tengah kita, agar tidak terpengaruh dengan syubhat al-batilah. Turaja fi madhanniha. Maka silahkan bagi siapapun yang ingin rujuk kembali melihat kepada ucapan-ucapan salaf tersebut. Wallahu a'lam. Maka ini ayuhat talabah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan apa yang disampaikan oleh beliau pada tujuan terakhir ini dari bab yang ketiga, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya, memberikan taufiknya dari awal Ramadan sampai ke pertengahan Ramadan ini kita bisa membaca dan mendulang sekian banyak fawaid dari risalah Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Yang biidznillah taala mulai besok kita liburkan, yang pertama karena hari Jumat dan yang seterusnya. Dan yang kedua karena mulai besok biidznillah ta'ala kita akan mencoba untuk membahas risalah dari Syekhuna Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah di kajian Ba'dal Asr. Sehingga kajian yang jam 11 untuk antum ayuhat talabah tadribut tu'at akan kita cari waktu yang lain. Mungkin setelah Ramadan atau mungkin apabila Allah Subhanahu wa ta'ala cepat mengangkat wabak dan bala ini, maka kita akan bisa bertemu di bulan Syawal atau yang seterusnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Apabila ada as'ilah atau syekh gumut alaikum, maka bisa dicatat atau diberikan catatan di kertas atau apapun itu, dan disampaikan ke ana melalui akhuna Muhammad Al-Maidani Abu Abdillah. Wallahu ala wa'alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تفضلوا يرعاكم الله.